بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu telah kita lewati hadis Hudzaifah ibnu Usaid yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan padanya, yadkhulul malak 'ala nutfah ba'dama tastaqirru fir rahim bi 40 aw 45 lailah fayaqulu ya rabbi asyaqiyun aw sa'id. Al hadis, malaikat masuk kepada nutfah, setelah nutfah itu kuat atau kokoh dalam rahim di hari ke-40 atau 45, setelah 45 malam. Hadis Hudzaifah ibnu Usaid ini jika dibandingkan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Ibnu Mas'ud menyebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah katakan nafkhur ruh, ditiupnya nyawa pada janin itu setelah pencatatan takdir. Sehingga nafkhur ruh, peniupan nyawa, mutaakhir, dia belakangan setelah kitabah, setelah dicatatnya takdir yang ditentukan oleh Allah bagi rahim ini atau janin ini. Sehingga kalau dilihat dari hadis Ibnu Mas'ud itu setelah hari ke-120 karena 40 hari yang ketiga. Arba'in yaum nutfa, arba'in yaum alaqah, arba'in yaum mudghah, baru setelah itu nafkhur ruh, ditiupnya nyawa. Ini dalil, bukti yang menunjukkan adanya harokah, bergerak janin itu. Walaupun pergerakan janin bisa sebelum itu terjadi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan hadis ini, hadis Hudzaifah ibn Usaid, menunjukkan bahwa ruh bisa saja ditiupkan pada waktu yang singkat. Karena setelah dicatat takdir, ditiupkan ruh padanya. Dengan demikian, Kita tidak tahu pasti kapan peniupan nyawa itu terjadi. Di mana dalam hadis Hudzaifah jelas Rasul katakan di hari pencatatan takdir. Pencatatan takdir, karena hari bicara tentang takdir. Malaikat tanya, asyaqiyun au sa'id, adzakarun au unza, dan seterusnya. Takdir. Kapan? Di hari ke-40 atau ke-45. Hadis Ibnu Mas'ud di hari ke-120. Padahal peniupan nyawa nafkhur ruh itu setelah takdir dicatat. Oleh karenanya enggak diketahui pasti kapan nyawa ditiupkan pada manusia. Sebagian dari ulama menjamak. Di antara dua hadis ini mereka sebutkan ini yuhmal alal ikhtilaf. Difahami sesuai dengan perbedaan. Artinya perbedaan takdir yang Allah tentukan. Terkadang takdir itu ditentukan mubakirah, cepat sekali awal-awal, seperti hadis Hudzaifah ini. Di hari ke-40 sudah ditentukan takdirnya, atau ke-45 malam. Mubakirah, cepat takdir bayi ini, janin, ditentukan baginya. Terkadang pencatatan takdir mutaakhirah, belakangan, seperti hadis Ibnu Mas'ud. Terkadang dicatat takdirnya di hari ke-120. Kalau dilihat dari hadis Ibnu Mas'ud, para ulama sebutkan huwal ghalib. Huwa al-ghalib, bahwa itu yang dominan. Yang seringnya, karena itu yang ma'ruf, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yaum nutfa 40 yaum, menunjukkan itu yang dominan. Seringnya yang ma'ruf pencatatan takdir itu setelah hari ke-120. Namun tidak menafikan terkadang dicatat bahkan lebih awal, seperti hadis Hudzaifah di hari ke-40 atau 45. Mafhum hadza? Fuhima hadza? Tidak ada beda, tidak ada pertentangan antara hadis Ibnu Mas'ud dengan hadis Hudzaifah Ibnu Usaid. Mungkin yang enggak paham akan bertanya-tanya, kok beda? Di hadis Ibnu Mas'ud jelas-jelas dikatakan pencatatan takdir malaikat muwakkal birrahim di hari ke-120. Hadis Hudzaifah disebutkan itu di malam ke-40 atau malam ke-45. Badri, mubakir. Tadi jawaban para ulama kalau kamu ditanya, bahwa itu berbeda. Terkadang Allah tentukan takdirnya janin ini dicatat cepat, di hari ke-40 sudah dicatat. Terkadang ditentukan belakangan, di hari ke-120. Dan itu di hari ke-120 itu yang dominan pada makhluk. Itu yang banyak, itu yang ma'ruf. Perkara lain dalam hadis Hudzaifah juga, malaikat ketika bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, adzakarun au untha fayaktubani?" Laki atau wanita? Ini menunjukkan ilmu pengetahuan tentang janin termasuk ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Bahkan di hari ke-40-nya sudah ditentukan dan Allah sudah, bukan Allah sudah, Allah Maha mengetahui bakalnya laki atau wanita, ini janin. Siapa yang tahu kalau bukan Allah? Secanggih-canggihnya alat kedokteran gak akan bisa mengetahui. Mau USG model apa gak akan bisa, apalagi di hari ke-40. Baru nutfah di dalam rahim. Makanya itu termasuk 5 perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah ketahui seluruh yang di rahim hambanya. Semuanya yang terkait rahim ini. Lakinya, perempuannya, orang bahagia atau celaka. Min ahlil jannah au huwa min ahlin nar. Semua yang di rahim Allah ketahui dan hanya Allah yang tahu. Janin disebut janin karena seperti dalam lafadznya menunjukkan sesuatu yang tersamarkan, terselubung, tertutup, tidak jelas. Dan lafadz-lafadz ini selalu mengarah ke makna itu. Jim dan nun. Kalau kamu perhatikan, setiap kata yang terdiri dari jim dan nun selalu kembali ke makna ini. Tertutup, samar, tidak jelas. Janin. Kenapa? Tertutup. Samar, enggak jelas. Kamu tahu tameng, perisai, dalam bahasa Arab disebut junnah, jim nun. Kenapa? Karena menutupi, menutupi kamu supaya terlindung dari serangan musuh. Begitu pula jin, makhluk Allah. Kenapa disebut jin? Disebut jin karena dia tertutup, samar bagimu, gak ngelihat. Kamu tidak bisa melihatnya. Wahakadha. Wa ya'lamu ma fil arham. Setiap yang di rahim. Umum segala yang terkait rahim ini, yakni janin yang ada di dalamnya. Bagaimana gerak-geriknya, bagaimana tahapan demi tahapan penciptaannya. Bermula dari nutfah, bermula dari sperma lelaki, bertemu sel telur ibunya, istri si suami ini, bagaimana terus perkembangannya, tahapan demi tahapan dalam penciptaannya, second per second, detik per detik perubahan. Hanya Allah yang tahu. Secara detail demikian. Oleh karena itu malaikat bertanya, karena mereka enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Adzakarun au unza. Ya Allah, ini janin ditentukan laki atau perempuan, wanita. Sehingga malaikat pun tahu setelah diwahyukan oleh Allah. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau melihat perut seorang wanita, beliau katakan, fiha unsa, dia mengandung anak wanita. Dan beberapa dari salihin, dari ahlul ilm, dinukilkan pun demikian. Ini disebut istibanah. Artinya istibanah, tahu dari perkiraan dan ilham yang dia ketahui. Mirip kalau di zaman sekarang dengan peralatan medis, dengan USG atau semisalnya, setelah hari kesekian dilihat di monitor, dokternya bisa melihat kelaminnya, oh ini anaknya laki, ini anaknya perempuan. Nah, al-muhim, hadis lebih penting bagi kita, menegaskan adanya takdir, penetapan takdir pada setiap janin dalam rahim seorang ibu. Sudah ditentukan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat khusus ditugasi oleh Allah mengatur atau menentukan takdir-takdir janin yang di dalam rahim ibunya. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa fi sahihi Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, du'iya Rasulullah ila janazati sabi minal ansar. Rasul dipanggil sallallahu alaihi wasallam karena ada jenazah anak kecil dari ansar. Fakultu, maka aku berkata, tuba lahu usfur min asafiril jannah lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Bahagia anak ini, kata Aisyah. Dia menjadi burung dari sekian burung-burung surga. Karena dia belum berbuat kejelekan sama sekali, masih kecil sudah mati. Wala kenal maksiat, wala kenal dosa, dan bahkan faham saja belum, belum balek, masih kecil. Bahagia dia. Itu Aisyah katakan. Faqala, kata Aisyah, maka mendengar itu Rasulullah katakan, awa ghaira dhalika ya Aisyah. Inna allaha khalaqa lil jannah ahla, khalaqahum laha, wahum fi aslabi abaihim. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga para penghuni-penghuninya. Allah ciptakan mereka sebagai penghuni surga semenjak mereka masih di sulb abi, masih di tulang dari bapaknya, belum lahir. Sudah Allah tentukan fulan min ahlil jannah. Wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah untuk ciptakan untuk neraka pula para penghuninya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Allah ciptakan penghuni-penghuni neraka dalam keadaan mereka masih di tulang bapaknya. Belum terciptakan, belum lahir. Sudah Allah tentukan fulan min ahlin nar. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, juga hadis lain dari Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda, kullu syai' biqadar, segala sesuatu itu dengan takdirnya, telah Allah tetapkan. Hatal ajzu wal kais, sampai masalah fulan malas, fulan lemah, fulan pintar, cerdas, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis Ibnu Umar juga di Muslim. Wa an Qatadah, juga di riwayat Qatadah, fi qaulihi ta'ala, terkait firman Allah dalam Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan Jibril di malam itu dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala keputusan. Qala, kata Qatadah, yuqdha fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha. Di malam itu, malam Lailatul Qadar, ditentukan segala yang telah ditakdirkan untuk setahun berikutnya. Yani takdir tahunan, takdir sanawi. Takdir pada setiap tahunnya ditentukan di Lailatul Qadar. Rawahu Abdul Razak wa Ibnu Jarir. Ini diriwayat Abdul Razak dan Ibnu Jarir. Wa qad ruwiya ma'na dhalik an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wal Hasan wa Abi Abdurrahman As-Sulami wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil. Juga selain Qatadah Ibnu Abbas, Hasan, Abu Abdurrahman As-Sulami, Sa'id bin Jubair dan Muqatil. Sama athar riwayat dari mereka tafsir ayat ini. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini dalil yang menunjukkan takdir yaumi, adanya takdir di setiap hari, takdir harian. Riwayat Qatadah dan yang lain tadi Ibnu Abbas, takdir hauli, takdir tahunan. Riwayat yang sebelumnya Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn Usaid, takdir umri, takdir umur. Umur tiap janin ditentukan seperti tadi. Ini semua telah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Masing-masing dari takdir yang tersebutkan dalam riwayat-riwayat tadi, takdir janin, umri, takdir tahunan, takdir harian, itu kata Ibnu Qayyim semacam tafsil, rincian, lebih detail dari apa yang telah Allah tetapkan dan Allah telah tentukan di Lauhul Mahfuz. Dan semua ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, hikmahnya, dan bagaimana Allah mengenalkan malaikatnya kepada hamba-hambanya mukminin. Hadis-hadis ini semua pula menjelaskan kepada kita, masih penjelasan Ibnu Qayyim, bahwa takdir tidak menghalangi orang untuk beramal. Tidak membenarkan orang berpangku pasrah kepada takdir. Kemudian dia gak mau berbuat, gak mau beramal saleh. Bahkan yang wajib, setiap insan bersungguh-sungguh beribadah, taat kepada Allah. Makanya kata para sahabat, setelah mendengar hadis-hadis semacam ini, ma kuntu bi asyadda ijtihadan minil an, aku enggak pernah semangat dalam ibadah seperti sekarang ini. Setelah mendengar hadis-hadis riwayat tentang takdir ditentukan sudah di, malah menambah semangat mereka beribadah, amal solehnya semakin tambah kesungguhannya. Kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah kepada Salman, la ana bi awwali hadzal amr ashaddu farahan minni bi akhirih. Aku melihat yang pertama ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih bangga, lebih senang ketimbang yang akhirnya. Artinya seorang hamba ketika menyadari dirinya diberi taufik oleh Allah beribadah, beramal saleh, hendaknya senang bahwa dia dimudahkan untuknya jalan menuju jannah. Sehingga enggak ada yang kemudian pasrah mendengar hadis-hadis semacam ini kemudian berpangku tangan, malas atau bermaksiat, berbuat dosa kemudian berdalih ya sudah takdirnya, nanti kalau ditakdirkan tobat kan tobat, kalau ditakdirkan surga kan tetap surga. Enggak ada yang demikian. Tidak satu pun dari para sahabat yang seperti itu. Hadis ketika menyebutkan kulla syai' biqadar hatal ajz wal kais, segala yang telah ditentukan termasuk sesuatu yang kamu enggak mampu atau enggak bisa melakukan atau sesuatu yang kamu pintar tentangnya, kamu fahami dengan baik, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya dalam Al-Qamar 49 Allah sebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdirnya. Dalam Furqan di awal ayat, ayat kedua Allah sebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan semuanya, ciptaannya. Umum mencakup segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan dari makhluk-makhluknya. Ini beberapa riwayat yang menambah penjelasan tentang iman terhadap takdir. Bahwa segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Telah diketahui oleh Allah SWT. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sebutkan terkait Lauhul Mahfuz, kata Ibnu Abbas, innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min durratin baydha. Allah menciptakan Lauhul Mahfud dari mutiara yang putih, dafatahu min yaqutah hamra, lembarannya dari intan yang merah, qalamuhu nur, penanya adalah cahaya, wa kitabuhu nur, dan tulisannya pun adalah cahaya, arduhu ma baina samai wal ard, lauhul mahfud, luasnya seperti antara langit dan bumi. Yanduru fihi kulla yawm 360 nadhrah, fa fi kulli nadhra minha yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumit wa yu'izz wa yudhill wa yaf'alu ma yasha. Fadhalika qawluhu ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'n. Kata Ibnu Abbas, setiap hari Allah melihat padanya 360 kali melihat. Di setiap pandangan, setiap kali Allah melihat, Allah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, merendahkan, dan Allah lakukan segala yang Allah kehendaki. Itulah kata Ibn Abbas, firman Allah dalam Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusan, ya tadi urusannya, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memuliakan, menghinakan. Rawahu Abdul Razzaq wa Ibnul Mundhir wa Tabrani wal Hakim. Tambahan riwayat, rincian tentang Lauhul Mahfud yang tercatat padanya takdir-takdir khalaiq, seluruh makhluk. Seperti maklum adanya bahwa iman terhadap takdir salah satu dari rukun iman. Oleh karena itu kemudian dibawakan oleh muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anil Walid ibn Ubadah qala dakhaltu ala abi wa huwa marid atakhayalu fihi al-maut. Aku masuk menemui ayahku dalam keadaan sakit, yang aku sampai melihat kondisi ayahnya, mungkin parah sakitnya, membayangkan kematian, kayaknya mungkin gak ada umur bapaknya. Fakultu ya abata ausini wajtahidli, wahai ayahanda, wasiatkan padaku. Dan bersungguh-sungguhlah, ya, ini wasiat yang penting. Apa yang kiranya aku pegangi jika engkau tiada. Dan itu bahasa yang balaghah, artinya sopan, Enggak dikatakan misalnya kalau engkau mati apa wasiatmu padaku. Qillatul adab. Enggak pantas, kif. Orang tuanya dikatakan jika engkau mati. Tapi dengan bahasa yang balaghah semacam ini, ausini, wajtahidli, atau biasa mereka mengatakan idza jara alaika amrullah, idza jara alaika amrullah, jika memang terjadi padamu keputusan Allah, yakni jika engkau mati maknanya, tapi kan sopan, idza jara alaika amrullah. Al-muhim faqala ajlisuni, maka ayahnya mengatakan dudukkan aku. Falamma ajlasu, begitu sudah didudukkan, qala ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan hakikat iman, rasa nikmatnya iman, tidak akan kamu dapati. Tidak akan sampai kamu mendapati hakikat ilmu tentang Allah sampai kamu beriman terhadap takdirnya yang baik maupun yang jelek. Qultu, kata Walid, ya abata wa kaifa li an a'lam ma khairul qadar wa syarruhu. Wahai ayahku, bagaimana aku bisa tahu takdir yang baik, takdir yang jelek? Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dengan kamu yakini segala yang bukan untukmu tidak akan mengenaimu. Tidak akan kamu dapati. Yang untukmu, maka itu tidak akan menyalaimu. Enggak akan salah alamat ke orang lain. Kepadamu ya pasti sampai kepadamu. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama Allah ciptakan qalam. Qala uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah, dikatakan kepada qalam. Maka ditulis segala dari semenjak waktu itu sampai yaumul qiyamah. Semuanya tercatat oleh qalam di lauhul mahfud. Lalu kata Ubadah, ya bunai, in mitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Wahai anakku, jika kamu mati tidak dengan akidah ini, iman terhadap takdir seperti ini tidak kamu imani, masuk neraka kamu. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan Ubadah semakna dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. ketika ditanya tentang orang-orang yang mengingkari takdir qadariyah. Kata Ibnu Umar, "Walladzi nafsi biyadih law anfaqu mithla Uhudin dhahaba lan tuqbila minhum hatta yu'minu bil qadar." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalaupun mereka infak segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka iman terhadap takdir ini. Dan sampaikan, kata Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar bari minhum wahum minni bura'a. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, benci, musuh, bara'ah. Dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Mereka bukan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar bukan dari kelompok mereka. Tegas sikap a'immah dan sahabat kepada mereka yang mengingkari atau tidak mengimani takdir, karena dia rukun dari rukun-rukun iman. Makanya kata Ubadah, kalau kamu mati tidak mengimani semacam ini, masuk neraka kamu. Menunjukkan bahwa iman terhadap takdir yang baik, yang jelek, termasuk perkara penting yang perlu diwasiatkan, diajarkan ke anak-anak. Dijelaskan, walaupun mungkin sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka, sebatas secara global bahwa semuanya ditakdirkan Allah, sudah ditentukan baik jeleknya, manis pahitnya, global-global disebutkan. Yang penting dia iman. Tidak ada yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada suatu kejadian kebetulan begitu saja tanpa ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Makanya Ubadah wasiatkan ini kepada anaknya, Walid. Bahkan di saat-saat terakhir selama beliau masih hidup. Termasuk apa yang Ubadah sebutkan dalam hadis juga, ma'asobaka lam yakun liyukhti'ak wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang mengenai kamu ditakdirkan ya pasti sampai padamu. Yang tidak ditentukan, tidak ditakdirkan untukmu ya tidak akan sampai kepadamu. Dalam hadis lain kita ingat bagaimana Rasulullah SAW menegaskan makna ini. Ketahui, kalaupun semua makhluk manusianya, jinnya bersatu padu, kumpul sepakat untuk mencelakaimu, untuk memadorotkan kamu, tidak akan bisa mereka madorotkan kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau mereka semua sepakat, kumpul bersatu padu untuk memberimu suatu kebaikan, manfaat, tidak akan bisa mereka sampaikan itu padamu kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan sampai padamu. Kalaupun mereka semua kumpul bersatu padu. ini menjelaskan tentang perkara semacam ini, tidaklah bertentangan dengan larangan untuk membicarakan takdir atau perintah untuk diam, menahan diri dari membicarakan takdir. Karena dalam riwayat kita tahu, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau dibicarakan takdir sudah tahan, ya ini jangan bicara kamu, diam. Yang dimaksud hadis perintah diam ketika kamu berbicara tanpa ilmu, enggak punya hujjah, enggak ada dalilnya, enggak ada penjelasan imam minal a'immah. Kamu reka-reka sendiri, kamu ngawur-ngawur sendiri, itu enggak boleh. Naam, amsiku. Diam. Kalau kamu enggak punya ilmunya. Tetapi ketika kamu tahu ilmu, tahu hujjah, tahu dalil, punya hadis, seperti ini, ubada contohkan, disampaikan kepada anaknya, bicara masalah takdir, diwasiatkan. Karena ada nasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairihi wa syarrihi, baik dan jeleknya, ini kembalinya kepada makhluk, kepada hamba. Adapun takdir yang dinisbatkan kepada Allah, sifat Allah atau perbuatan Allah, tidaklah dinisbatkan kepadanya kejelekan, tidaklah dinisbatkan kepada Allah kejelekan. Wasyarru laisa ilaik, tidak sifat, tidak pula perbuatan. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dilihat dari manusianya, baik bagi dia, dia rasakan, jelek bagi dia, ini dia sakit atau terkena musibah apa menimpa dia, kecurian hartanya atau apa, disakiti orang, jelek bagi dia yang dia rasakan, manusianya. Adapun takdir sebagai sifat atau perbuatan Allah, semuanya baik, semuanya sesuai dengan hikmah dan tujuan yang mulia. Gak ada jelek sedikit pun dalam sifat Allah dan perbuatannya, sempurna semuanya. Tapi kembalinya jelek baik itu dari sisi hamba. Khairihi wa syarrihi, ini kembalinya kepada hamba. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.